sikap hidupmu. Baktilah pada orang tuamu, dengarkanlah larangan Tuhan. Baktilah pada orang tuamu, tinggalkanlah larangan Tuhan, agar menjadi anak yang soleh. Itulah yang jadi harapan orang tuamu. Tanamkanlah di dalam lubuk hatimu, jujurkanlah di dalam sikap hidupmu. Baktilah pada orang tuamu, tinggalkanlah larangan Tuhanmu. Baktilah pada orang tuamu, tinggalkanlah larangan Tuhanmu, agar menjadi anak yang soleh. Itulah yang jadi harapan orang tuamu. Agar hidupmu tak terancam oleh Allah Subhanallah. Tanamkanlah di dalam lubuk hatimu, jujurkanlah di dalam sikap hidupmu. Baktilah pada orang tuamu, tinggalkanlah larangan Tuhanmu. Baktilah pada orang tuamu, agar menjadi anak yang soleh. Itulah yang jadi harapan orang tuamu. Amalku